Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 9 Juni 2020, bertepatan dengan 17 Syawal 1441 Hijriah, maka alhamdulillah dengan kasih sayang Allah Jalla wa'ala, maka Kabupaten Dharmasraya telah dibuka PSBB yang menandakan bahwa di Kabupaten Dharmasraya alhamdulillah sudah kembali kepada zona hijau. Maka insyaallah dalam waktu dekat Pondok Pesantren Ma'had Mukmil Al-Wadi akan kembali melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan salat berjamaah, khutbatul jum'ah, dan durus di masjid. Adapun mulai dari hari-hari ke belakang dan yang akan datang, maka kita telah melaksanakan taklim tahsinul Quran untuk saudara-saudara kita dari ikhwah-ikhwah yang berada di Dharmasraya. Maka sebelum ikhwanuna yang ingin belajar di Dharmasraya untuk menuntut ilmu bersama kami secara langsung di Masjid Mukbil Al-Wadi, maka sebelum antum semua datang ke sini, kami akan memberikan nasihat-nasihat yang sangat penting yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Maka untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada nasihat yang pertama. Maka ketahuilah, i'lamu barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan barakah kepada kalian semua, bahwa sungguhnya menuntut ilmu itu adalah fardhu ain. Menuntut ilmu itu adalah wajib fardhu kifayah. Seperti hadis yang datang dari dua sahabat. Yang pertama datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah faridah, maknanya wajib fardhu ain ala kulli muslim, bagi seluruh kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini tegas sekali bahwa menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka ini pendalilan tentang kewajiban menuntut ilmu merupakan pendalilan secara nas. Dan insyaallah akan kita berikan pendalilan secara al-aql. Maka dari pendalilan nas yang sahih dan sharih adalah hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Maka sanad ini, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Arabi di dalam mujamnya dan Imam Al-Baihaqi di Su'abil Iman. Meskipun sanadnya dhaif karena dari periwayatan Atiyah an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dan Atiyah di sini adalah Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi, yang mana dia mempunyai dua penyakit. Selain hafalannya rusak, dhaif, dan juga dia mudallis, dan di sini meriwayatkan kepada gurunya dengan an Abi Sa'id. Maka di sini sanadnya dhaif karena ditakutkan terputus. Juga karena Atiyah dhaiful hadis. Namun telah datang syahid dari sahabat yang lain dari Anas bin Malik. Dan jalan dari Anas bin Malik ada sekitar 10 jalan lebih. Meskipun semuanya tidak lekang dari kedhaifan dari 10 jalan ini, maka semuanya dhaif yang munjabir. Semuanya kebanyakan dhaif yang bisa terangkat kepada derajat hasan ataupun sahih li ghairi. Maka dari 10 jalan semuanya lafadznya sama seperti hadis Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridhat ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka di beberapa riwayat ada tambahan dan ini tambih peringatan dengan lafaz wa muslimah. Digandengkan juga untuk para perempuan dari kaum muslimin. Maka tambahan ini la aslalahu. Tidak ada asalnya yang sahih. Justru seakan-akan seperti berbau emansipasi. Di mana untuk laki-laki wajib, maka begitu pun untuk perempuan. Maka riwayat tambahan wa muslimah tidak ada asalnya. Dan begitu pun tambih yang kedua dari tambahan yang tidak asal, ada asalnya juga adalah tambahan dari riwayat utlubul ilma walau bisin. Maka tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kemudian disambungkan dengan hadis ini, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Maka talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim ini yang sahih. Adapun tambahan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, maka ini tambahan yang tidak sahih dan jika sahih berbahaya, apalagi keluhan, maka akan terkena pandemi COVID-19. Oke, dah. Ini hanya sekedar intermezzo. Maka dari dua riwayat hadis bisa naik hadis ini kepada paling sedikit hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi, dan hadis ini masyhur disahihkan oleh para ulama seperti oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan para ulama sebelum mereka berdua seperti As-Suyuti dan yang lainnya. Kemudian pendalilan dari hadis yang pertama tadi, dari hadis yang lafadznya talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin, ini adalah pendalilan dari wajah pertama, merupakan pendalilan yang nas sharih dan sahih. Dan nanti akan kita berikan pendalilan dari segi akal, dari segi akal yang sahih. Maka masih ada pendalilan di sana yang berupa hadis yang hadisnya sahih dengan lafaz yang sahih juga. Yang mana hadis ini datang dari berbagai sahabat yang meskipun tidak lekang dari kedhaifan dalam jalan-jalan riwayatnya, namun bisa naik kepada derajat hadis yang sahih. Seperti datang dari sahabat yang pertama dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala majalisul ilm. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Ibnu Abbas berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Jika kalian melewati kepada taman-taman surga." Makna melewati di sini mengetahui. Ada majelis-majelis ilmu di antara kalian. Taman-taman surga. Farta'u. Maka di sini poin pendalilannya adalah kalimat farta'u. Maknanya, maka singgahlah. Maka duduklah pada taman-taman surga tersebut. Karena farta'u i'rabnya adalah fi'lun amr. Dan di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka wajib bagi kalian jika mengetahui ada taman-taman surga untuk turun dan beristirahat kepadanya. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah yang wajib bagi kami untuk turun kepadanya dan duduk padanya? Maka dikatakan oleh Nabi, majalisul ilm. Maka dia adalah majlis-majlis ilmu. Tempat kaum muslimin belajar baik di masjid ataupun di rumah, yang jelas tempat-tempat untuk mempelajari agama Islam. Maka hadis ini sanadnya dhaif, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, haddatsana ba'du ashabina an Ibnu Abi Nadir an Mujahid an Ibnu Abbas. Maka sanadnya dhaif karena ada rawi yang mubham. Maknanya rawi yang tidak disebutkan namanya. Ba'du ashabina, dari sebagian teman-teman kami. Siapa? Maka di sini rawi yang mubham, tidak diketahui keadaannya. Maka di sini sanadnya berhenti. Tawakuf. Tidak diketahui. Bisa jadi dia penulis. Bisa jadi dia orang yang memalsukan hadis. Bisa jadi dia seorang mudallis. Bisa jadi dia seorang yang hafalannya sangat hancur. Maka di sini kita tawakuf. Dan tawakuf di sini maknanya hadisnya berhenti. Sampai datang riwayat lain yang menguatkan. Baru kita ambil. Maka apakah ada jalan lain? Naam. Datang dari sahabat yang lain. Yang kedua dari Anas ibn Malik. Berkata Rasulullah SAW dengan lafaz yang hampir sama. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikri. Ini bedanya. Lafaz hilaqul dzikri. Kisahnya sama. Berkata Nabi kita Muhammadin SAW, jika kalian melewati kepada taman-taman surga, farta'u, wajah pendarilannya pun sama. Farta'u, filun amr, di ilmi usul memberikan makna wajib, maknanya farta'u adalah, maka singgahlah, maka duduklah kalian, belajar di majlis ilmu. Maka ditanyakan, apa itu riyadul jannah? Dikatakan oleh Nabi di sini dengan lafaz, hilaku zikri. Lingkaran-lingkaran zikir mengingat Allah dari lingkaran-lingkaran ilmu, seperti di riwayat Ibnu Abbas, majalisul ilm. Maka ada dua lafaz, hilaqul zikr dan majalisul ilm, lingkaran untuk menuntut ilmu. Ini maknanya. Dan hadis ini pun dari Anas, tidak lekang dari kedhaifan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad Ibn Thabit Al-Bunani, dari bapaknya Thabit Al-Bunani, dari Anas. Maka sanad ini dhaif. Thabit Al-Bunani, dia imam muhaddits, murid terbaik dari Anas ibn Malik, min Athbatinas, dari Anas. Namun sayang, Thabit merupakan imam besar, mempunyai anak yang bernama Muhammad, yang mana hafalannya rusak. Maka betapa banyak dari muhaddithin yang mempunyai anak, namun anaknya tidak bisa dibanggakan karena kedhaifannya. Bahkan ada yang kumalsu hadith. Alhasil sanad ini dhaif dikarenakan Muhammad anaknya Thabit Al-Bunani dhaiful hadith. Maka ada juga jalan yang ketiga. Dari sahabat yang lain menjadi syahid yang ketiga, dari Abu Hurairah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dengan lafaz yang hampir sama. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qultu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala al-masajid. Al-masajid. Maka disebutkan, apa itu riyadul jannah? Taman-taman surga. Disebutkan masjid-masjid, tempat menuntut ilmu. Maka di sini, di dalam riwayat Abi Hurairah, mendukung kepada periwayatan yang sebelumnya. Bahwa yang diinginkan dengan taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Dan dijelaskan di riwayat Abi Hurairah, yang mana dia itu di masjid. Maka ini menjadi pendalilan bahwa masjid adalah sebaik-baiknya tempat untuk menuntut ilmu. Meskipun di masjid boleh, namun di, meskipun di rumah-rumah boleh, namun di masjid lebih baik. Selain lebih luas, juga sambil menunggu salat antara maghrib dan isya misalnya, dan sebagainya. Maka akan datang nanti di keutamaan menuntut ilmu, keutamaan bermajlis di masjid. Seperti di hadis yang akan datang dari Abi Hurairah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Maka tidaklah kaum muslim yang berkumpul di majlis dzikir dari rumah-rumah Allah. Maka di hadis Abi Hurairah ini disebutkan al-masajid, taman-taman surga, tempat menuntut ilmu itu di mana? Di masjid. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh ashabus sunan dari jalan Umayyah al-Makki. Dari Atha ibn Abi Rabah, dari Abi Hurairah. Nah, hadis ini sanadnya pun dhaif karena Umayyah al-Makki dia adalah rawi yang majhul. Dan di sana masih ada jalan-jalan yang lain dari Ibnu Umar dan dari Jabir bin Abdullah. Maka kita cukupkan pembahasan tentang tahrij hadis di sini yang jelas datang dari riwayat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dan Abi Hurairah, yang datang dari Ibnu Umar, yang datang dari Jabir, yang semuanya tidak lekang dari kedhaifan, maka bisa naik kepada derajat paling sedikit hasanun li ghairih ataupun puncaknya menjadi sahih li ghairih. Para ulama telah mensahihkan hadis ini seperti Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah di dalam sahihahnya, bisa dirujuk Mujallad ke-6 halaman 61. Dan begitu pun Syekh kami Mubil Al-Wadi'i sering beristidlal di majelis-majelisnya dengan hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka inilah dua pendalilan yang sahih dan sharih tentang wajibnya menuntut ilmu fardu ain bagi seluruh manusia yang mengetahui majelis-majelis ilmu agar wajib menghadirinya. Maka ini pendalilan yang pertama dari nas. Wajib dalalahnya kalimat faridatun ala kulli muslim, dan juga hadis idza marartum bi riyadil jannah farta'u, wajib bagi kalian untuk duduk kepadanya. Adapun pendalilan yang kedua dari segi akal. Maksudnya bagaimana? Akal yang sehat, akal yang selamat dari syubhat, maka akalnya itu akan mengikuti an-nas dari Al-Quran dan Sunnah, dari ilmu-ilmu syar'i, dan menjauhi dari as-syubhat dan juga as-syahwat. Maka ini makna dari pendalilan dari akal. Maknanya akal yang sahih akan mengikuti al-adillah as-syar'iyah. Maka dalil dari akal bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, kita diajak kepada apa hakikat penciptaan kita. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa hakikat Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada-Nya saja. Straight to Allah, He is the one and only. Hanya beribadah kepada-Nya saja karena Dia hanya Rabb yang satu-satunya. Yang mana pendalilannya seperti telah dihafal di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku menciptakan, kata Allah, al-jin dan dari kelompok manusia kecuali untuk apa? Illa liya'budun. Mereka itu untuk beribadah kepada-Ku. Maka beribadah itu apa yang diinginkan di sini? Maknanya adalah liya'budun ay liwahidullah. Sampai mereka beribadah hanya kepada Allah secara tauhid. Maka di sini inilah hakikat kita diciptakan. Untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, puasa, manasik haji dan umrah, membayar zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, namun harus diberikan kepada Allah saja. worship or the worship straight to Allah. He is the one and only. Seluruh peribadatan diberikan hanya kepada Allah, tidak dipalingkan kepada makhluk, karena dialah hanya satu-satunya roh kita. Maka di dalam ayat Al-Quran pendalilannya banyak. Bahwa yang diinginkan kita hidup untuk beribadah kepadanya, namun secara ikhlas, bukan beribadah menyembah patung-patung berhala seperti zaman jahiliyah, ataupun mengambil barokah dari zati anwar, dari pohon yang besar, ataupun seperti mengambil barokah, malap barokah dari wali-wali yang sudah meninggal ataupun habaib seperti di zaman sekarang, maka bukan itu peribadatan yang diinginkan. Tetapi apa? Ibadah syirik to Allah, He is the one and only, hanya diberikan kepada Allah saja. Mana pendalilannya? Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Maka tidaklah seluruh kaum muslimin dan manusia itu diperintah kecuali untuk melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan peribadatan semuanya hanya kepada Allah. Ini di dalam surat Al-Bayyinah yang sudah dihafal. Dan begitu pun di dalam surat Taubah, Allah berfirman dengan makna yang hampir sama, wa ma umiru illa lita'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maka tidaklah kami diperintah kecuali untuk liya'budu ilahan wahida, hanya kepada Allah, He is the one and only. Yang la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka kelompok kaum musyrikin mensyirikkan Allah dengan makhluknya, ya dadillah. Dan begitu pun di dalam surat yang lain, di surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah kalian melaksanakan kesyirikan. Maknanya companion, mengambil Allah dan mengambil makhluk sebagai sesembahan selain Allah. Seperti orang-orang Yahud dan Nasara, yang mana mereka tadinya diturunkan oleh Allah Nabi kepada mereka seperti Nabi Musa, membawa tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Dan Injil diturunkan bersama Isa, hanya melaksanakan sembahan tauhid, menyembah Allah saja. Kemudian setelah itu, karena Allah tidak menjaga Injil dan Taurat, maka dirusaklah oleh para pendeta-pendeta Yahudi, sehingga ajaran Musa menjadi ajaran kesyirikan, mengajak penyembahan kepada Nabi mereka. Siapa? Uzair. Dan begitu pun kelompok Nasara, yang merusak adalah kelompok Yahud yang berpura-pura masuk kepada agama Nasara, kemudian dia menghancurkan Injil dari dalam, yang dinamakan oleh Syekhul Islam dengan Saint Paul ataupun Santo Paulus. Maka buku-buku Injil yang baru sekarang, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kitab Mormon mereka dan sebagainya, semuanya mengajak kepada ilah yang banyak. Seperti mereka masuk dengan sebutan Al-Thalithu Thalatha, yang bahasa Inggrisnya Trinity ataupun Trinitas, yang mana dia mengatakan di saat ibadah itu diberikan kepada Allah, to the Father, kemudian menyentuh dada kanannya dan berkata, and his son, dan kepada anaknya, siapa? Jesus Christ, katanya Nabi Isa. Kemudian juga menepuk dada kirinya dan mengatakan, and for the soul of the spirit, yakni malaikat Jibril. Maka mereka seperti biasa melaksanakan di kepala, di dada kanan, dan di dada kiri, menepuk-nepuknya, dan mengatakan, for the Father and his Son and the soul of the Spirit. Sehingga mereka ibadah dibagi menjadi tiga ilah. Pertama untuk the Father, ayah yang besar, dan mereka menginginkan Rob. Dan yang kedua anaknya, Isa. Dan yang ketiga, Rohul Kudus. Dibagi ibadah kepada companion yang tiga. Seperti kelompok Yahud sebelum mereka. Maka Allah bongkar kesirikan mereka di dalam surat Taubah juga. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Maka mereka, dua kelompok ini sama-sama menyembah Allah dan menjadikan nabi-nabi mereka anak-anak Allah. Adapun kaum muslimin disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka Allah tidak melahirkan anak. Maka ini pendalilan dari segi akal bahwa kita diperintah untuk beribadah secara tauhid, secara ikhlas kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita beribadah agar selamat dari peribadatan kesyirikan dan hanya diberikan kepada Allah istighfarin only dengan ilmu. Maka pelajari ilmu tauhid. Pelajari kitab-kitab yang berhubungan dengan tauhid seperti kitab tauhid, kitab al-usul ats-tsalatsah, kitab al-qawaidul arba' dan banyak yang lainnya. Maka ini adalah ilmu yang agung. Ilmu at-tauhid yang wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya agar selamat peribadatannya di dunia sehingga dia bisa masuk kepada surga. Ini dari segi akal. Dan dari segi akal juga bahwa kita diperintah untuk beribadah kepada Allah selain tadi harus tauhid agar diterima. Karena peribadatan orang-orang kafir yang musyrik tidak diterima. Seperti Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Maka tidaklah orang-orang musyrik yang mana mereka menginfakkan harta-harta mereka bagi mereka orang-orang yang datang haji dan umrah, maka mereka memberikan akomodasi kepada tamu-tamu Allah kata mereka, maka tidak diterima nafaqat sadaqat mereka. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam ayat yang lain berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Disebutkan di dalam ayat ini pun bahwa permisalan dari orang-orang yang kafir dan melaksanakan amal soleh, amalnya itu bagaikan debu hasil dari pembakaran. Jika kita melihat debu hasil pembakaran dari kayu yang terbakar menjadi debu, sangat rentan dan ringan. Kita tiup saja bertaburan. Maka bagaimana di ayat disebutkan, ditiup oleh taufan yang dahsyat, maka akan berhamburan amal-amalnya, dan orang ini tidak bisa untuk mengambil dari apa yang dia usahakan dulu di dunia. Maka termasuk dari kesesatan yang nyata, fidolalim ba'id. Maka ini pendalilan bahwa syarat agar diterima amal soleh harus dilaksanakan oleh orang yang tauhid, yang mengesakan Allah dan dia seorang muslim. Maka orang-orang yang kafir, musyrik, ateis, tetapi melaksanakan amal-amal yang baik, maka tidak akan diterima. Dan juga syarat diterima di mana dia diperintahkan untuk beribadah dengan tauhid, maka setelah dia melaksanakan tauhid pun harus dia terpenuhi syarat yang lain agar diterima, yakni al-mutaba'. Dia harus follow dengan Nabi, ittiba', menjadi pengikut Nabi Muhammad dalam melaksanakan ibadah. Maka orang siapa yang melaksanakan peribadatan tanpa petunjuk Nabi, dia telah sesat dan ditolak. Masuk kepada kebidaan. Dan ini sesuai hadis yang muttafaqun alaihi masyhur dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza alaysa minni fa huwa radd." Barang siapa yang melaksanakan peribadatan tanpa bimbingan sunnah ittiba dari Nabi, maka dia tertolak. Dan diriwayat Muslim dengan lafaz, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang mana amalan itu tidak mengikuti sunnah Nabi, dan dianggap sebagai ibadah, maka dia tertolak. Maka oleh sebab itu, bisa Allah menurunkan ayat tentang salat misalnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang banyak, wa aqimu shalah wa atu zakah. Wa aqimu shalah, wajib bagi kalian untuk mendirikan salat. Wa atu zakah, dan wajib bagi kalian untuk membayar zakat. Poin pendalilannya, wajib bagi kalian menghidupkan salat 5 waktu. Wa aqimu shalah, maka bagaimana cara salat? Harus mengikuti salatnya Nabi Muhammad di dalam sunnah-sunnah sifat salatnya. Seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn Huwairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sahihnya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka diperintahkan oleh Nabi wasallu fi'lun amr, maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sehingga salat yang diwajibkan di Al-Qur'an oleh Allah tidak diterima kecuali harus mutaba'ati rasul sesuai dengan sifat salat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena lafadznya sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan begitu pun saat Allah menurunkan ayat tentang manasik al-hajj wal umrah, di mana Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, maka wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan manasik hajj di rumah Allah bagi mereka yang mampu. Maka wajib manasik haji dan umrah bagi mereka yang mampu. Lalu setelah Allah mewajibkan di sini, apa dikatakan oleh Nabi? Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di riwayat Muslim dari Jabir, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarni ala rahilaihi yawman nahar wa yaqulu litakhudhu manasikakum anni. Maka menanya, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melempar jamrah, dilihat oleh Jabir di atas tunggangannya, Nabi mengatakan, litakhudhu manasikakum anni, maka wajib bagi kalian untuk mengambil ilmu manasik dariku. Lihatlah apa yang aku lakukan di saat melempar jamrah dan yang lainnya di hari An-Nahr, di hari sembelihan. Dan begitu pun di riwayat Nasa'i sangat jelas sekali fi'lun amrnya, ya ayuhan nas khudhu manasikakum, maka wahai manusia ambillah khudhu manasikakum dari ilmu manasik ibadah kalian itu dariku. Fa inila adri la alila ahuddu ba'da ammi hada, karena aku merasa yakin bahwa aku ini tidak akan pernah haji lagi bersama kalian di tahun yang berikutnya kecuali hanya tahun ini saja. Maka dalam riwayat Nasa'i dengan fi'lun amr khudhu manasikakum, dan di riwayat Imam Muslim dengan fi'lun mudhari yang juga masuk kepada amr karena masuk fi'lun mudhari yang masuk dengan dalam amr, litakhudhu, maka dia mazum. Alam jazmihi hajfunun, asalnya takhuduna menjadi litakhudhu, agar kalian mengambil dariku, kata Nabi, ilmu manasik haj dan umroh. Maka inilah dari nasihat yang pertama, ketahuilah ya ibadallah, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka dari sini nasihat kami yang pertama diberikan kepada calon-calon santri ataupun para wali murid ataupun secara umum ikhwani fillah wa akhwati fillah dari para umat, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka bagi yang mampu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, maka wajib bagi untuk mendatanginya. Dan kami pun di sini membuka pondok pesantren Ma'had Muqbil Al-Wadi bagi siapa saja yang ingin bergabung, silahkan. Kami akan mengajari mereka dan kita dalam keadaan free, gratis. Maka silahkan untuk bergabung dengan kami. Yang tidak mampu untuk bergabung ke Damas Raya, maka bisa mengikuti kajian-kajian live dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di YouTube channel kami Al-Ustadz Sa'id Al-Banji Official. Silahkan diikuti kajian-kajiannya tiap hari. Insya Allah kami di sini akan merilai pelajaran bersama santri di masjid, namun berhubungan dengan YouTube. Maka inilah nasihat yang pertama, dan insya Allah kita akan terus masuk kepada nasihat-nasihat berikutnya. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fi ilmikum.